Islam tidak rahmat dalam hal ini. Rahmat sangat luas sekali. Karena itu bahasa di dalam hadis, Allah tidak merahmati orang yang tidak merahmati manusia dengan kata manusia di seluruh. Sebab Islam ini rahmat untuk semuanya. Semuanya mendapatkan rahmat sesuai dengan kadar dan haknya masing-masing dari agama ini. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan itu, balasan itu didapatkan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Kalau dia merahmati manusia, maka Allah juga akan merahmatinya. Jelas ya? Dia berbuat baik kepada manusia, Allah juga berbuat baik kepadanya. Dia menutupi aib seorang muslim, Allah juga akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dia membantu seorang hamba di dunia, Allah akan membantu dia di dunia dan di akhirat. Dia lapangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan lapangkan kesusahan untuk dia di akhirat. Jelas ya? Dia panjang lisannya kepada saudaranya, maka manusia juga akan panjang lisannya kepadanya. Panjang lisannya kepadanya. Jelas ya? Ini subhanallah itu ambil hikmah. Saya mendengarkan sebuah faedah dari guru kami, Syekh Abdul Karim Al-Fudail. Dan dia saat ini juga salah seorang dari anggota Hay'at Kibar Ulama dan anggota Lajnah Da'i Wal Iftar. Beliau menyebutkan biografi Ibn Hazm, bahwa Ibn Hazm ini banyak dari orang-orang di, atau beliau membaca di Syarh Al-Aini, ada kritikan tajam untuk Ibn Hazm, kalimat yang sangat pedas untuk beliau. Maka kata Syekh Hafidzahullah, kata beliau, Ibn Hazm mendapatkan kritik tajam seperti ini karena juga dia biasa panjang lisannya terhadap siapa yang menyelisihinya. Maka akhirnya dia mendapatkan jenis dari perbuatannya. Dan perlu dilihat dari para ulama, para imam yang lain, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Indah pujian manusia kepada mereka, sebab mereka juga membaca, menjaga lisan. Walaupun terhadap siapa yang mereka kritik, terhadap orang yang membuat kesalahan, terhadap orang yang menyimpang, mereka mengingatkan dengan bahasa yang mengajak kepada kebaikan, dengan bahasa yang menyadarkan dan mengingatkan. Sebab ini maksud dari nasihat. Maksud dari nasihat. Maka sekali lagi dari hadis ini terdapat manfaat faedah bahwa balasan itu didapatkan oleh seorang hamba sesuai dari jenis amalannya. Baik. Maka hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menuntunkan dan menjelaskan bahwa rahmat itu ada sebab-sebabnya kalau ingin didapatkan. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah, dia rahmati manusia. Ini salah satu dari sebab untuk mendapatkan rahmat. Kemudian di hadis yang kedua, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Nu'man. Ceritakan kepada kami Abu Nu'man, namanya Muhammad bin Al-Fadl. Laqabnya Arim. Jelasnya disebut Arim. Kata beliau, haddatsana Hammad bin Zaid. Menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid Abu Ismail Al-Basri, ini imam negeri Basra. Panutan manusia di masa beliau. Nah, an Asim al-Ahwal, dari Asim al-Ahwal, beliau Asim bin Sulaiman al-Ahwal, Nabi Uthman al-Nahdi. Dari Abu Uthman al-Nahdi, nama beliau Abdurrahman bin Mul. Bisa dibaca bin Mul, mimnya bisa tiga harokat. Bisa Mul, bisa Mil, bisa Man. Al-Nahdi. Al-Usama ibn Zaid, dari Usama bin Zaid radiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya, dua-duanya adalah apa? Adalah sahabat. Dan ayahnya Zaid ibn Harith, ibn Haritha. Beliau dulu dipanggil anak untuk Rasulullah SAW. Sebelum turun pengharaman, menisbatkan ayah kepada selain ayah kandungnya. Dan Usama ini adalah putra dari orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, dua sahabat yang mulia, Usama bin Zaid berkata, kunna indan Nabi SAW. Kami berada di sisi Nabi SAW. Ini kebiasaan para sahabat ya, berada di sisi Rasulullah. Apa yang mereka cari di sisi Nabi? Itulah para sahabat.

menyiapkan acara. Ya, sampai saya tahu banyak dari orang ada yang kadang berhutang untuk bikin acara. Ya, untuk bikin acara kematian tersebut. Dan ini semuanya keluar dari mana takziah? Keluar dari mana takziah? Apalagi kalau dilihat dari larangan-larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpul-kumpul untuk makan-makan. Ya, berkumpul saja setelah si mayit ditanam, dikubur, ini dihitung dari niat, dihitung dari merawat yang dilarang, termasuk perkara jahiliyah dilarang. Ya, baik. Maka ini makna dari takziah. Ini ucapan sangat indah. Seorang terkena musibah, dia ucapkan, milik Allah apa yang Allah ambil. Ya. Dan apa yang Allah beri itu juga milik Allah. Allah memberi dan mengambil semuanya dalam miliknya. Ya. Kita semua ini mendapatkan nikmat itu adalah amanah di sisi Allah. Amanah dari Allah untuk kita. Pemberian sementara diberikan. Ya. Jelas ya? Allah memberi seseorang, kapan Allah yang mengambilnya diambil. Jelas? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah untuk Allah apa yang Allah ambil dan bagi Allah apa yang Allah beri. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan harus diketahui bahwa segala sesuatu ajalnya sudah ditetapkan di sisi Allah. Kalau memang sudah ajalnya, pasti akan datang ajalnya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Ya. Ini kata hiburan dari Rasulullah SAW. Hal yang sangat membesarkan jiwa, menenangkan hati. Ya. Menenangkan hati. Dan seperti yang dilakukan sebagian orang. Ya, sudah melihat orang menangis, merangung-rangung, karena sedih. Ya. Dia datang ikut menangis juga, merangung-rangung juga. Ya. Akhirnya, ya, bertambah panjang kesedihan itu. Nah, dan inilah hal yang dilarang di dalam syariat. Kemudian Nabi berkata, Famurha, perintahkan kepada putriku supaya dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Ya, perintah untuk bersabar. Fa'adatir Rasulah, maka utusan ini pulang kepada putri Nabi. Tapi putri Nabi mengutus kembali si utusan. Ya. Dan dia kembali yang kedua kali ini disertai annaha qad aqsamat la ya'tiyanna. Bahwa putri Nabi ini bersumpah supaya Nabi datang. Ya, jelas ya? Supaya Nabi datang. Ini betul-betul sangat berharap sampai bersumpah supaya Nabi datang. Maka Nabi pun datang memenuhi jawaban putrinya. Pakawan Nabi, maka Nabi berdiri. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang Muslim, kalau saudaranya yang lain bersumpah supaya dia melakukan sesuatu, maka sepanjang dia mampu melakukan sesuatu itu, sebaiknya jangan dia menyebabkan sumpah saudaranya itu tidak berguna. Ya. Jelas ya? Seorang misalnya kadang tuan rumah meminta kepada tamu yang makan. Ya. Dari kebaikan tuan rumah kadang dia sangat pengen tamu yang makan. Tapi tamu berkata, oh saya sudah punya, sudah makan dari rumah. Ya. Dia berkata, saya bersumpah supaya kamu ikut makan bersama kami. Maka dari akhlak yang baik, jangan dia berkata, oh saya kenyang, tidak ada lagi tempat. Ya. Itu bukan dari akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik, dia ikut makan walaupun sedikit. Supaya apa? Supaya dia tidak membuat saudaranya ini sumpahnya apa? Sumpahnya terlanggar dan dia memuliakan saudaranya yang memuliakan dia. Ini dari akhlak yang dijaga. Sini putri Nabi bersumpah supaya Nabi datang. Ya. Nabi boleh saja berkata, suruh dia bersabar saja. Jelas ya? Tapi sini Nabi datang karena beliau tidak ingin putrinya ini sumpahnya dia tidak mendapatkan apa yang dia bersumpah dengannya. Ini menunjukkan bahwa sumpah yang diucapkan oleh seorang muslim itu adalah hal yang besar. Jadi dalam syariat kita hal yang diperhatikan. Karena itu orang tidak sembarangan bersumpah. Ya, tidak sembarangan bersumpah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi berdiri Faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah dan berdiri bersama beliau Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal. Ini dua orang sahabat ya. Dan dua orang sahabat ini adalah dua pemuka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari penduduk Al-Ansar. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu afwan Mu'adz bin Jabal ya dari sahabat yang dahulu masuk Islam dan dia dari ulama sahabat. Dari ulama sahabat. Ya, adapun Sa'd bin Mu'adz, beliau adalah pemimpin kabilah Al-Ansar